الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwat Islam, para pendengar Roja yang berbahagia, setelah kita membahas tentang syarat-syarat sah salat dari kitab fikhu sunnah al-wajiz fikhu sunnah wal kitabil aziz, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu arkanus salah, yaitu rukun-rukun salat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Syarat itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang di luar sholat. Sedangkan rukun itu adalah ya perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sholat. Ya, maka syarat seperti misalnya menghadap kiblat, ya demikian pula suci dari hadat dan yang lainnya. Maka rukun-rukun sholat adalah berupa perkataan ataupun perbuatan yang tidak sah suatu sholat kecuali dengannya. Di mana orang yang meninggalkan rukun sholat, maka batallah sholatnya dengan kesepakatan para ulama. Ya, kalau dia tinggalkan itu secara sengaja, maka hukumnya batal sholatnya. Tapi apabila ia tinggalkan karena lupa atau karena jahil, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, maka sholatnya tidak sah sama sekali. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa ya rokaat yang tertinggal padanya rukun tidak dianggap. Misalnya kalau misalnya seseorang itu lupa melakukan sebuah rukun sholat di rakaat kedua, maka rakaat yang kedua ini tidak dianggap. Ya, tetap dia meneruskan, maka yang ketiga itu dianggap yang kedua. Ya, Allahu a'lam. Adapun rukun-rukun sholat adalah ya sebagai berikut. Ya, di dalam kitab Al-Wajiz dikatakan lis sholati faraid wa arkanun tataraggabu minha haqiqatuha. Sholat itu mempunyai kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun yang tersusun darinya hakikat sholat itu sendiri. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaq wala yu'taddu biha syar'an, sehingga apabila tertinggal darinya salah satu dari rukun itu, maka salat tidak terrealisasi dan tidak dianggap secara syariat. Wa hadhil arkan, di mana rukun-rukun ini adalah sebagai berikut. Awalan yang pertama yaitu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis-hadis di antaranya Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, kunci salat itu adalah bersuci. Pengharamannya, maksudnya haram dari berbicara dan yang lainnya, adalah dengan takbir. Dan penghalalannya adalah dengan taslim. Hadis ini hasanun sahih, dikeluarkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil musii' salatahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak becus salatnya, idza qumta ila salati fakabbir. Kalau kamu mau sholat, maka bertakbirlah. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya, ini menunjukkan bahwasannya takbiratul ihram adalah merupakan rukun sholat. Ya. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innahu la tatimu sholatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fa yadha'al wudhu'a mawadhi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar. Ya, sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang dari kamu, dari manusia sampai ia berwudu dan ia meletakkan wudunya sesuai dengan pada tempat-tempatnya, lalu ia berkata Allahu Akbar. Takbir, ya, takbiratul ihram. Kemudian untuk lafaz takbir, ya, jumhur mengatakan bahwasannya tidak sah kecuali dengan Allahu Akbar. Ya, dan ini mazhab Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun Abu Hanifah berkata boleh mengucapkan ya dengan seluruh nama Allah. Ya, yang menunjukkan kepada pengagungan. Baik itu Allahul Azim atau Allahul Kabir, Allahul Jalil atau Subhanallah atau Alhamdulillah. Ya. Mereka mengkiaskan dengan khutbah Rasulullah. Apa khutbah? Sebagaimana khutbah itu boleh saja dengan mengucapkan tahmid, ya apa saja, maka ini pun diperbolehkan. Akan tetapi ini pendapat yang sangat lemah. Mengapa? Karena ia adalah kias yang sangat bertabrakan dengan nas, di mana Rasulullah SAW tak pernah sekalipun ia mengucapkan selain Allahu Akbar. Ya, kalaulah Rasulullah SAW memperbolehkan, tentu Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Dan kalaulah itu boleh, tentu para sahabatnya mengamalkannya. Namun tatkala tidak ada seorang pun sahabat yang memahaminya, tidak pula para tabi'in, ini menunjukkan bahwa ya tidak boleh kita ganti dengan lafaz yang lainnya. Demikian pula akal Islam tidak sah dengan selain bahasa Arab. Ya, karena Rasulullah SAW senantiasa terus menerus dia melakukannya dengan Allahu Akbar. Dan kalaulah itu boleh, tentu Rasulullah SAW telah jelaskan. Dan beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, kecuali apabila mereka yang sama sekali buta terhadap bahasa Arab dan tidak mampu untuk mengucapkannya, maka pada waktu itu, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadir alaihi. Itu berdiri di salat fardu ya untuk orang yang mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah dengan qunut, yaitu dengan yaqanit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salatnya dengan berdiri. Wa amara bidzalika Imran ibn Husain, dan menyuruh dia dengan hal itu kepada Imran bin Husain, dan beliau bersabda, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Ya, salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu ya dengan duduk, kalau tidak mampu maka di atas yaitu rusuk kanan. Dan para ulama pun telah bersepakat, ya ajma'u ala annal qiyam ruknun fi salatil fardhi, bahwasanya berdiri itu adalah rukun salat fardu. Ya, liman qadara ala dzalik, bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Adapun buat mereka yang tidak mampu, maka diperbolehkan ya padanya apa sesuai dengan kemampuan, sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain tadi, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Ya. Di mana mereka yang tidak mampu berdiri dalam artian ya syukku alaihi masyakkah syadidah, ya sangat berat, apa sangat sulit sekali dia untuk berdiri, ya, atau dia khawatirkan akan semakin bertambah sakitnya itu, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ya pernah duduk dalam keadaan salat dalam keadaan duduk, akibat dari beliau ya jatuh dari kudanya waktu itu. Kemudian ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, beberapa faedah yang berhubungan dengan masalah berdiri di waktu salat. yaitu yang pertama bahwa boleh sholat sunnah di atas kendaraan secara mutlak. Ya. Ini secara mutlak ketika safar saja. Adapun ketika tidak safar atau ketika mukim, maka pada waktu itu ya tidak diperbolehkan seseorang sholat di atas kendaraannya. Demikian pula diperbolehkan orang yang sholat sunnah, dia sholat dalam keadaan duduk walaupun tanpa udzur. Sebagaimana disebutkan ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, demikian pula Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Imran bin Husain, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajul qa'ida. Ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang yang salat dalam keadaan duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? In shalla qa'iman fa huwa afdal. Ya, kalau dia salat dalam keadaan berdiri itu lebih afdal. Akan tetapi ingat ini khusus untuk salat sunnah saja. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka ia mendapatkan pahala setengah dari orang yang berdiri jika tanpa udzur. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan siapa yang sholat dalam keadaan tidur, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Ya. Akan tetapi ikhwatul Islam, sekali lagi, mereka yang sholat dalam keadaan duduk karena adanya udzur, ya, karena ia adanya udzur, maka pahalanya tidak dikurangi sama sekali. Jadi yang dikurangi adalah seseorang sholat sunnah dalam keadaan duduk dengan tanpa udzur. Ya, adapun kalau dia udzur, maka ia ditulis sebagaimana ia sehat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, man maridha aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Ya, barang siapa yang sakit atau bersafar, maka dituliskan untuknya sebagaimana seakan-akan dia sehat dan mukim, ya, tidak safar. Ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa hadis Imran bin Husain yang menunjukkan bahwa salatnya orang yang sedang duduk itu setengahnya salat daripada orang yang berdiri adalah mereka yang melaksanakannya karena tanpa udzur. Wallahu alam. Ya. Kemudian para ulama bersepakat, faedah selanjutnya, bahwa seseorang boleh memulai sholat sunnah dalam keadaan duduk, kemudian setelah itu dia berdiri. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalis. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, lalu beliau membaca dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 ayah atau 40 ayah. Ya, apabila telah tersisa dari bacaannya sekitar 30 ayat atau 40 ayat, qama fa qara'a wa huwa qa'imun, maka beliau berdiri dan membaca dalam keadaan berdiri. Tsumma raka'a tsumma sajad. Kemudian beliau ruku, kemudian sujud. Tsumma yaf'alu fi raka'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian beliau lakukan hal itu di rakaat yang kedua sama ya dengan di rakaat yang pertama. Ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa orang yang salat atau salat sunnah boleh memulai dengan duduk. Kemudian setelah itu dia berdiri ya, lalu ia ruku dan sujud. Ya, demikian pula sebaliknya. Ya, boleh memulai dengan sholat sunnah dalam keadaan berdiri, kemudian setelah itu duduk, karena tidak ada bedanya dengan keadaan yang tadi. Kemudian rukun faedah selanjutnya yaitu boleh seseorang ya berdiri dalam keadaan dia bersandar apabila memang di situ ada udzur. Ya, sebagaimana disebutkan hadis dalam hadis Ummu Qais bintu Mihsan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Akhrajahu Abu Daud wal Baihaqi wal Hakim wa shahahahu al-Albani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah mulai tua, ia telah tua dan sudah gemuk, beliau pun mengambil tiang di dalam sholatnya, ya, dan di mana beliau bersandar pada tiang tersebut, ya, ketika sholatnya tersebut. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu iyyakum, ya, untuk mengenai tata cara duduk, maka diperbolehkan dengan dua cara apabila mereka sholat dalam keadaan duduk. Yang cara yang pertama adalah dengan bersila, dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dilakukan oleh sebagian sahabatnya, di antaranya Ibnu Umar. Dan diperbolehkan pula dalam keadaan ia duduk, ia seperti duduk di antara dua sujud, ya, kedua-duanya diperbolehkan, wallahu a'lam. Kemudian rukun selanjutnya yaitu qiraatul Fatihah fi kulli raka'ah, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salat buat mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang tidak becus salatnya untuk membaca Al-Fatihah, dan beliau bersabda, kemudian lakukanlah hal itu pada salatmu seluruhnya. Ya. Jadi salat membaca Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat sebagaimana dalam hadis yang dalam hadis al-musyi salatahu itu. Jadi antara dalil yang menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi serta Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fa hiya khidaj, hiya khidaj, hiya khidaj ghairu tamam." Siapa yang sholat yang tidak membaca padanya Al-Fatihah, maka ia khidaj, khidaj, khidaj, yaitu tidak sempurna. Ya, tentu sholat yang kurang tidak disebut sholat secara hakikat. Maka dari itulah ikhwatul Islam ini menunjukkan membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Berbeda dengan Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah bahwa membaca Al-Fatihah itu tidak wajib. Ya, cukup dia membaca apa saja. Ia berdalilkan, berdalilkan ayat Al-Quran, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Demikian pula berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada musyi salatahu, dia berkata, thumma qra' ma tayassara ma'aka min Al-Quran, kemudian bacalah yang mudah untukmu dari Al-Quran. Akan tetapi, ya, dijawab oleh jumhur bahwa hadis ini dan ayat tersebut adalah mujmal, ya, yaitu tidak dijelaskan bacaan apa, dan ini mutlak. Sedangkan hadis yang menunjukkan bahwasannya tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah itu adalah mubayyan atau muqayyad atau mufassar. Maka dalam kaidah usul fikih, ya, disebutkan bahwasannya hadis yang mubayyan, mujmal itu harus dibawa kepada hadis yang menjelaskan mubayyin. Ya, di mana hadis yang mutlak harus diikat dengan dengan ikatan yang disebutkan dalam hadis yang lainnya, sehingga tidak ada hujjah daripada pendalilan dengan ayat dan hadis tersebut. Ya. Allahumma kecuali bagi mereka yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah sama sekali. Ya. Dan dia tidak hafal surat Al-Fatihah. Maka pada waktu itu diperbolehkan dia membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dikeluarkan Abu Daud, ya. Disebut dari hadis Ibnu Abi Aufa, anna rajulan qala, bahwa ada seseorang berkata, ya Rasulullah, Inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'an fa'allimni ma yujzini fi salati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu untuk mengambil dari Al-Qur'an sedikit pun juga. Maka ajarkan aku apa yang mencukupi dalam salatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah." Kemudian ikhwatul Islam, ya, untuk membaca bismillah, ikhtilaf para ulama mengenai hal itu. Akan tetapi yang rajih bahwa ya bismillah itu tetap dibaca. Adapun hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa shallaitu, aku salat di belakang Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ya, falam fakanu yaftatihu falam yaqra'u bi bismillah, dalam satu riwayat fakanu yastaftihuna bilhamdillah, ya, adalah mereka tidak membaca bismillah, dalam satu riwayat, dan mereka membukanya dengan alhamdulillah. Telah ada riwayat yang lain yang menunjukkan, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dengan lafaz fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, adalah mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa bismillah itu tidak disunnahkan untuk dijaharkan, ya. Kemudian ikhwatul Islam, rukun selanjutnya adalah ar-ruku' wa tuma'ninatu fih. Ruku' dan tuma'ninah padanya. Ini berdasarkan, dan ini adalah dengan ijma para ulama, para ahli ilmu. Berdasarkan ayat Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, "Tsummarka hatta tatma'inna raqi'a." Kemudian rukuklah sampai engkau tuma'ninah rukuknya. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun meninggalkan rukuk. Sementara beliau bersabda ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian ikhwatul Islam, ya, para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya diwajibkan ketika sholat, ketika ruku itu, artinya di yang termasuk rukun ruku adalah meluruskan tulang punggung. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud." Ya. Tidak sempurna, tidak mencukupi salat, ya, seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di dalam ruku dan sujud. Ya, maka tidak diperbolehkan seseorang, ya, ketika dia mau ruku, sebelum dia meluruskannya kemudian langsung berdiri. Maka disebut seseorang itu tuma'ninah ketika ia telah rukuk secara sempurna dan telah meluruskan punggungnya dan membaca subhanahu rabbiyal azim. Ya, maka disebutlah dia itu sebagai tuma'ninah. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian atau sebagian banyak, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang sholatnya begitu sangat cepat sekali. Kemudian rukun selanjutnya, yang keenam dan yang ketujuh, yaitu al-i'tidal ba'da ruku' wa tuma'ninah fi. Ya, i'tidal setelah ruku' dan tuma'ninah. Ini berdasarkan hadis Abu Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajul fiha sulbahu fi ar-ruku' was-sujud." Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Salatu thumma rafa' hatta ta'tadila qa'ima." Tidak mencukupi salat seseorang yang tidak meluruskan padanya tulang sulbahnya, yaitu tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang buruk salatnya, "Kemudian bangkitlah sampai kamu, ya, berdiri dengan tegak." Ya, sampai kamu berdiri dengan tegak. Kemudian ikhwatul Islam, Rukun selanjutnya yaitu sujud dan tuma'ninah padanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Ya, kemudian sujudlah kau hingga menjadi apa? Tuma'ninah sujudmu itu. Kemudian bangkitlah sampai kau tuma'ninah duduknya. Kemudian ya sujudlah sampai tuma'ninah sujudnya. Dan di waktu sujud pun juga seperti di waktu ruku, di mana tulang punggung itu ya harus diluruskan. Kemudian ikhwatul Islam, anggota sujud disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah. Yang pertama di atas kening. Wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya. Ini menunjukkan hidung dan kening itu harus ditempelkan. Wal yadaini, dan dua tangannya. War rukbataini, dan dua lututnya. Wa atrafil qadamaini, wa atraful qadamaini. Ya, dan ujung-ujung jari jemari kakinya. Wa an ibni Abbasin aidan qal, dan dari Ibnu Abbas juga ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabinahu. Ya, tidak sah salat buat mereka yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah. Ya, sebagaimana ia menempelkan ya jabinnya, keningnya ke tanah. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, rukun selanjutnya yaitu al-julus baina sajadataini wa tuma'ninatu fih. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah padanya. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan, ya, berdasarkan hadis summa sujud ala tujid salatun la yuqimu fiha rajul surbahu fi ruku' was sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kemudian dia ya untuk duduk di antara dua sujud, ya, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna rajalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Ya, kemudian sujudlah, kata Rasulullah, sampai kamu tuma'ninah sujudnya. Kemudian bangkitlah sampai kamu tuma'ninah duduknya. Kemudian sujudlah sampai kamu tuma'ninah sujudnya. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Muslim dan Ibnu Majah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi jalisa. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud kembali sampai beliau benar-benar duduk, ya, secara tuma'ninah. Kemudian rukun selanjutnya akhwal Islam yang ke-12, at-tasyahudul akhir. Ya, tasyahud akhir. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud assalamu ala Allah, السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. Ya, ila akhirih. Adalah kami dahulu sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, kami mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu katakan demikian, akan tetapi katakanlah at-tahiyyatu lillah. Kemudian faidah, bahwa lafaz tasyahud yang paling sahih adalah yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, ada dua lafaz yang dua-duanya sahih. Yang pertama adalah lafaz Ibnu Mas'ud dan yang kedua adalah lafaznya Ibnu Abbas. Adapun lafaz Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. كنا نقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku yaitu tasyahud, ya, di mana kata beliau telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku surat dari Al-Qur'an. Yaitu apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian tanbih akhal Islam, faidah bahwa ucapan assalamu alayka yaitu hanya khusus pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun pada zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ya mengucapkan dengan assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Al-Hafidz dalam Fathul Bari di jilid 2 halaman 314, وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة. Dan telah ada pada sebagian jalan-jalan hadis Ibn Mas'ud bahwa ya ada perbedaan pengucapan antara di zaman Nabi, ya, maka diucapkan dengan assalamu alayka, dan ya dengan setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibaca dengan lafaz ghaibah. Fa fil isti'dzan min sahih al-Bukhari, dalam kitab al-Isti'dzan dari sahih Bukhari, min tariqi Abi Ma'mar an Ibn Mas'ud ba'da an saqa hadits at-tashahud, dari jalan Abu Ma'mar dari Ibn Mas'ud setelah beliau menyebutkan hadits tashahud, ia berkata wa huwa baina dhahranaina, ya wa huwa baina dhahranina, dan beliau pada waktu itu berada dia di tengah-tengah kami masih hidup. Falamma qubid qulna assalam yani ala nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kami pun mengucapkan assalamu ala nabi. Kadza waqa'a fil Bukhari. Ini masih perkataan Ibnu Hajar, ya. Demikian yang ada dalam Bukhari. Wa akhrajahu Abu Awana fi sahihihi was Siraj wal Jawzaqani wa Abu Nu'aim al-Asbahani wal Baihaqi min turuqin mutaaddidah. Ila Abi Nu'aim Asy-Syaikh Al-Bukhari, dan Abu Awanah mengeluarkan dalam sahihnya, demikian pula As-Siraj wal Jawzaqani, demikian pula Abu Nu'aim Al-Asbahani dan Baihaqi, dari beberapa jalan yang banyak dari Abu Nu'aim Syekh gurunya Bukhari, disebutkan dengan dalam lafadznya falamma qubidha qulna assalamu 'alan nabiy, ya tatkala beliau telah wafat kami pun mengucapkan assalamu 'alan nabiy, ya. وكذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي نعيم. Demikian pula Abu Bakar ibn Abi Shaybah meriwayatkan dari Abu Nu'aim. Ya, Al-Hafiz mengatakan وقال السبكي في شرح المنهج. Berkata As-Subki dalam syarah Al-Minhaj, بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده. Setelah beliau menyebutkan riwayat ini dari sisi Abu Awana saja. إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب. Apabila telah sahih dari para sahabat ya tentang masalah ini, ini menunjukkan bahwasanya khitab dalam assalamu alayka setelah Nabi صلى الله عليه وسلم itu tidak wajib. Ya fayuqal assalamu ala nabi, maka hendaklah diucapkan yaitu assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka. Kemudian Al-Hafiz mengomentari qultu. Ya kata Al-Hafidz, qad sahha bila raib. Ternyata telah sahih, ya tanpa ragu lagi. Wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan. Aku telah menemukan sebuah mutaba'ah yang kuat. Qala Abdurrazzaq, berkata Abdurrazzaq. Akhbarana Ibnu Juraij, akhbarani Atha, anna sahabah kanu yaqulun. ya, bahwasanya para sahabat dahulu berkata, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayy." Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy." Falamma mata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, qalu, para sahabat pun berkata, "Assalamu alan nabiy, assalamu alan nabiy, wa hadha isnadun sahih." Dan ini kata Ibnu Hajar, sanadnya sahih. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat mengomentari, "Wala bud an yakuna dhalika bitawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam." Ini pasti berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin itu dari ijtihad para sahabat. Ya, wa yu'ayyiduhu, yang menguatkannya pula, "Anna Aisyah radhiyallahu anha kadzalik kanat tu'allimuhum at-tasyahud fi shalah." Ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha juga ternyata ketika mengajarkan tasyahud dalam salat dengan lafaz assalamu ala nabi sebagaimana diriwayatkan al-As-Sirat dalam musnadnya, ya, dalam al-Mukhlas al-Mukhallas dan al-Mukhlis dalam al-Fawaid dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan akhal Islam, ya, bahwa assalamu alayka itu khusus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, adapun setelah salam atau adapun setelah Rasulullah SAW wafat, maka kita mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian rukun yang selanjutnya, yang ke-13, as-salatu ala nabi ba'da tashahudil akhir, bersalawat kepada Nabi SAW setelah tashahud akhir. Ini berdasarkan hadis Fadalah bin Ubaid Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli lam yahmadillah wa lam yumajjidhu wa lam yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa manṣaraf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadha. Ya. Wa qala lahu fada'ahu. Jibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat, dia tidak memuji Allah, tidak mengagungkannya, tidak bersalawat atas Nabi. Kemudian ia pun pergi. Maka Nabi SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu ia memanggilnya. Dan bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wa tsana alaih wal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa." Ya. Apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah ia memulai dengan mengagungkan Allah, memujinya, dan berselawatlah kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian silakan ia berdoa dengan apa yang ia mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud dan sanadnya sahih. Wa an Abi Mas'udin qala aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki datang sampai ia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu, sementara kami berada di sisinya. Faqala ya Rasulullah, dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, assalamu alaik faqad arafnah." Ya, adapun salam kepada engkau, kami telah mengetahuinya. "Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salawatina?" Lalu bagaimana kami bersolawat kepada engkau apabila kami ingin bersalawat kepada engkau dalam salat-salat kami? Subhanallah. Ya, ikhwatal Islam. Sahabat tadi dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, assalamu alaik sudah kami ketahui. Lalu bagaimana tata cara bersalawat kepada engkau?" Ini menunjukkan bahwa salawat tidak boleh membuat lafaz-lafaz salawat sendiri. Ya, seperti yang ada di masyarakat kita. Ya, berapa ratus salawat yang dibuat-buat yang semuanya tidak ada asal-usulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan na'udzubillah di dalamnya ada salawat-salawat yang berisi kesyirikan. Ya, seperti salawat kamilah atau salawat nariyah. Ya, yang disebutkan di situ padanya, "Alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu." Ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terbuka seluruh tali dan akan hilang seluruh kesulitan. Subhanallah. Ya, jelas ini merupakan kesyirikan yang nyata. Karena Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat terhadap dirinya sama sekali. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kehendaki. Fasamat. Kemudian Rasulullah pun diam. Hatta ahbabna anna rajul lam yas'alhu. Sampai kami suka, ya, kami ingin agar orang itu tidak bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun ya mengajarkan, beliau bersabda, Qulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad ila akhiril hadith. Kemudian ikhwatal Islam, redaksi salawat yang paling afdal adalah yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Ia berkata, Qulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, Qad alimna au arafna kaifa salam alaik, telah kami ketahui bagaimana bersalawat kepada engkau. Fa kaifa salah, lalu bagaimana bersalawat? Maka Rasulullah SAW bersabda, Qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Muttafaqun alaih. Jadi ini adalah ya redaksi salawat yang paling afdal. Kemudian rukun selanjutnya daripada rukun salat yang terakhir adalah yaitu taslim salam. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan kepada hal itu adalah wa tahlilu hat taslim. Dan tahlil atau penghalalannya adalah salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ia mengakhiri salatnya dengan salam dan tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan tanpa salam. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah dan jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun daripada salam adalah yang pertama saja, adapun yang kedua adalah sunnah saja. Berkata Ibn Munzir, wa kullu man ahfadhu anhu min ahli al-ilmi yujizu salatan min man iqtasara ala taslimah wa uhibbu an yusallim taslimataini. Setiap aku yang apa ulama yang aku telah hafal dari mereka, ya mereka semua kata beliau membolehkan salat dengan apa mencukupkan satu kali tasalam yaitu ke kanan saja. Ya. Dan aku suka kalau dia salat mengucapkan salam dua kali. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajib illa taslimatun wahidah. Ya, para ulama bersepakat bahwasannya ya tidak wajib kecuali satu salam saja, adapun selebihnya sunnah. Akan tetapi dakwa atau klaim bahwa itu adalah ijma' ya ternyata tidak benar. Mengapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal ya dalam satu riwayat dari beliau ia mewajibkan dua salam dan ini adalah merupakan mazhab di sisi mazhab Hanabilah dan ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan Ahlu Zahir, demikian pula sebagian Malikiyah ya di mana mereka berdalil yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun salam satu kali dalam salat beliau. Beliau selalu salamnya dua kali. Ya. Dan tidak pernah sah bahwa beliau salamnya sekali saja. Sementara beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Ini ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Maka dari itulah, ya apabila kita mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu jelas lebih baik dan ya dan kita telah keluar daripada apa yang telah diikhtilafkan oleh para ulama tersebut. Akan tetapi ya memang telah sabit dari sebagian para sahabat bahwa mereka melakukan salam sekali saja seperti telah sabit dari Anas bin Malik demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Wallahu alam. Kemudian ikhwatul Islam ucapan salam ini yang paling sedikit adalah assalamu alaikum. Dan yang paling afdal adalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri. Dan ya, diperbolehkan juga mengucapkan wa barakatuh, akan tetapi ya tambahan wa barakatuh ini ya tidak ada secara marfu dengan sanad yang muhtamal kecuali dari jalan Musa bin Qais, dari Salamah bin Kuhail, dari Al-Qamah, dari Wa'il bin Hujr. Ya, dan Darqutni melemahkan riwayat seperti ini. Ya. Allahu'alam, yang jelas yang paling afdol adalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang paling afdol. Allahu'alam. Kemudian rukun yang terakhir yaitu tartib. Yaitu tartib. Tidak boleh yang ngacak-ngacak. Maka harus tartib. Ya, berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di atas di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ya, tidak boleh dia sujud dulu, kemudian ruku, kemudian ya ini jelas tidak sah sholatnya. Allahu'alam, saya kira cukup pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya bahas ini bermanfaat. Apa yang benar itu adalah dari Allah, dan apabila salah itu adalah dari saya dan dari syaitan. Dan kita buka pertanyaan. Ikhwan ikhwat al-Islam, para pendengar Radio Roja, kajian kita dari pembahasan fikih al-wajiz fi fikih sunnah wal kitabil aziz. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888-763-110. Untuk yang pertama dari penelpon, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Abu Ribko di Lenteng Agung. Silakan, Pak. Mau nanya nih tentang bacaan tahiyat akhir dengan tahiyat awal itu, batasan tahiyat awal tuh sampai di mana batasan? Sama enggak, Pak, sampai batas akhirnya gitu, Pak? Itu aja, Pak. Silakan, kalau keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumhur ulama menyebutkan bahwa untuk tahiyat awal itu sampai ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun salawat itu tidak wajib. Adapun untuk tasyahud akhir, maka salawat itu hukumnya wajib. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Ibu? Bisnawati di Depok. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, saya ini kan orang awam sekali ya, baru mengikuti salaf ini semenjak ada di Roza kurang lebih 2 tahun. Terus yang saya ingin tanyakan, sebenarnya bagaimana pelajaran yang harus kami pelajari lebih dahulu tentang salaf, sedangkan dari tata cara sholat kami yang dahulu kan otomatis semuanya salah, dari tidak mengikuti sunnah Rasul. Dari itu pun kami harus membenarkan mengikuti sunnah Rasul. Kami kan harus memanggil guru pembimbing. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami mengetahui bahwa guru pembimbing itu benar-benar dalam akidah yang benar ini? Terus bagaimana tahapan pembelajaran kami dari awal pemula itu, apa yang harus kami pelajari dari ilmu salaf ini? Itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya dalam belajar ilmu kita dahulukan yang paling penting dulu. Coba kalau kita perhatikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, ya beliau mengajarkan apa? Falyakun awwala ma tad'uhum ilahi syahadat la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kau ajarkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat ila an yuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan bahwa pelajaran yang paling penting bagi seorang hamba adalah tauhid, yang mengenal tentang makna-makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ini merupakan tidak sah seseorang ke ya imannya kecuali dengan la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah, fa in fa'alu dzalik ya fa'alimhum annallaha iftaradha 'alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Ya, kalau mereka sudah melakukan hal itu, maka ajarkan bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Ya, kemudian kalau sudah itu, maka ajarkan mereka tentang zakat. Ini menunjukkan ikhwatul Islam dalam tata cara pembelajaran kita, coba ya kita yang pertama adalah kita berusaha memfokuskan atau mendahulukan itu pelajaran-pelajaran tentang tauhid, kita fokuskan ke situ. Walaupun demikian, tetap kita berusaha untuk mempelajari tentang hukum-hukum sholat dan perkara-perkara yang kita tidak lepas darinya setiap harinya. Ya. Maka itu adalah kewajiban seorang hamba. Yang kedua, adapun tentang masalah belajar ilmu, yang pertama, seorang penuntut ilmu, ya, agar lebih berkah ilmunya, hendaklah pergi mencari majelis ilmu, bukan mendatangkan ustaz. Iya. Ya. Karena Rasulullah, karena Pak Imam Malik berkata, al ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu yu'ta wala ya'ti, maaf. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Maka ya, supaya lebih berkah. Supaya lebih berkah, ya, dan tentunya perjalanan kita untuk menunjuk apa majelis-majelis ilmu itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Ya, maka pada waktu itu yang lebih bagus buat penuntut ilmu adalah mencari majelis ilmu yang kita ketahui akan keilmuannya dan amanah ilmiahnya. Tentunya kita tanya kepada para asatidah yang telah kuat keilmuannya, bahwa bagaimana tentang si fulan bin fulan, ya, bagaimana keilmuannya, bagaimana amanahnya, ilmiahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, sebagaimana para ulama terdahulu yang berkata, kunna idza aradna an na'khudz al-hadits min ahadin jalasna syahrayn hatta natasa'al an. Ya, kami dahulu apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan sampai kami bertanya-tanya dulu tentang orang ini. Bagaimana ya, akidahnya, bagaimana keyakinannya, bagaimana manhajnya, lurus atau tidak. Ya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah engkau ingin menikahkan dia dengan anakmu? Sedemikian sedetailnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu minas sighar. Ya, di antara tanda hari kiamat itu adalah seseorang mencari ilmu kepada orang yang dangkal keilmuannya atau ahli bid'ah, kata Ibnu Mubarak. Maka dari itulah yang paling bagus adalah yang dilakukan para ulama terdahulu. Para ulama pergi ke Baghdad, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke berbagai macam tempat yang di situ merupakan gudangnya ilmu. Ya, kalau ibu atau siapa saja dari jamaah mendengar di sana ada sebuah ta'lim yang diisi oleh ustaz yang ya kita tahu kuat keilmuannya, bagus manhaj dan lurus akidahnya, kita datangi mereka. Ya, apalagi mereka yang punya mobil. Yang ketiga, mungkin bisa kita datangkan seorang ustaz kalau memang kita melihat ya perlu ada pengajian di tempat kita di mana ya di mana apa mereka-mereka yang ada di tempat kita itu sangat lemah ya semangatnya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita datangkan para seorang ustaz, ya di kemudian kita ajarkan mereka tentang ilmu yang baik dan ilmu yang sahih, sehingga kemudian kita pun bisa mendakwahi mereka dengan cara yang baik, itu tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mendatangi kabilah-kabilah untuk mendakwahi mereka. Ya. Akan tetapi ikhwatul Islam, buat penuntut ilmu yang benar-benar ingin menuntut ilmu, hendaklah mereka itu yang mendatangi majelis-majelis ilmu itu yang lebih afdal. Nah, kita angkat kembali di line telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Bapak? Dari Pak Yudi di Condet. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang, maaf, tidak langsung ke sifat sholat Nabi, ini tentang Jumat. Sementara kami kerja di satu instansi sekolah, setiap Jumat kami mengadakan sholat Jumat, cuman kendalanya anak-anak kami biasa seperti di luar, anak-anak yang lain juga ribut dan lain sebagainya. Kemarin teman saya juga sampai agak bingung juga, karena dalam satu sisi kami mendapati satu nas ketika khutbah sedang dikumandangkan, ada larangan untuk tidak berbicara, berkata-kata, bahkan untuk bermain-main kerikil pun itu akan menjadikan sia-sia. Sementara anak-anak kami sangat susah sekali untuk diatur. Kemudian yang kami pertanyakan, apa yang harus kami lakukan dalam kondisi seperti itu? Mungkin bisa satu lagi enggak, Ustaz? Satu aja cukup. Cukup, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, anak-anak kecil memang demikian apa sifatnya. Ya, mereka belum balig dan belum wajib pada mereka kewajiban-kewajiban beban-beban syariat dan mereka belum disebut mukallaf. Maka kewajiban kita adalah memberikan bimbingan-bimbingan saja tanpa memaksa. Ya, kita berikan kepada mereka bimbingan bahwasanya ketika sholat Jumat itu tidak boleh berbicara, kemudian sebutkan targhib dan tarhib, ya dia ditakut-takuti nanti kalau misalnya berbicara tidak akan dapat pahala. Ya, sebatas itu saja. Ya, kalau kita ini pukul mereka atau kita ini terkadang mereka tidak mau bahkan melawan karena memang sifatnya demikian, ya. Jadi seorang guru kewajibannya adalah berusaha untuk memberikan bimbingan-bimbingan saja. Ya. Kalau dia memang sudah balik mungkin bisa kita berikan ya, agak sedikit dikeraskan. Tapi masalahnya anak ini belum balik dan belum wajib padanya beban-beban syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja baru mengizinkan memukul anak untuk salat itu adalah 10 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'is sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin." Ya. Yeah. Yeah. Perintahkan anak-anakmu untuk salat umurnya 7 tahun dan pukullah ya mereka kalau umurnya sudah 10 tahun. Ini adalah salat. Ya, adapun yang berhubungan dengan salat Jumat tadi sudah kewajiban guru adalah membimbing saja, mengarahkan dan mengingatkan. Ya, kalau mereka ternyata masih ribut juga ya sudah. Ya kita bagaimana lagi? Kita yang jelas kita ya berusaha untuk semampu mungkin memberikan bimbingan kepada mereka. Toh sedikit demi sedikit insyaallah mereka memahami ya, juga. Nah. Betul. Kita angkat kembali dari pesan singkat dari Abu Ahmad di Ciangsana dan Ibu Ayu di mana di Cikarang yang pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah sholat orang yang sudah tua kemudian sangat susah untuk mengucapkan bacaan-bacaan lafaz di dalam sholat, apakah niat dan gerakan sudah mencukupi dari sholat mereka yang sudah tua tersebut? Tentu kaidahnya adalah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka apabila seseorang sudah tua renta dan sangat sulit untuk bergerak, maka lakukanlah semampu dia semampunya. Kalau dia memang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan berbaring. Ya. Kalau dia misalnya tidak bisa mengucapkan, melafadzkan kecuali dengan sangat sulit, maka ucapkanlah semampunya dia. Walaupun dia membaca hanya sebatas satu surat, ya setelah Al-Fatihah itu. Ya, toh bacaan-bacaan sholat tidak terlalu panjang. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Agung di Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah apabila kita selesai sholat wajib disyariatkan apabila kita akan sholat sunnah ba'diyah di bergeser atau berpindah tempat dari sholat wajib tersebut, Ustaz? Demikian dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW melarang menyambung sholat ke sholat lagi sampai ia berbicara atau berpindah tempat. Demikian pula dalam satu riwayat bahwa Ibnu Umar apabila ingin sholat sunnah beliau bergeser. Ya, demikian yang dilakukan oleh para sahabat Allahu a'lam. Nah, berikutnya dari Abu Ahmad di Cisalak. Barakallahu fiik Ustaz, bagaimanakah pendapat yang rajih daripada duduk tahiyat apabila sholat dua rakaat, Ustaz? Apakah tawarruk atau iftiras? Yang saya ya condong kepadanya adalah yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan banyak masyayikh di zaman ini. Bahwa untuk dua rakaat itu adalah yaitu dengan iftirash. Ini berdasarkan pula dari hadis Malik bin Al-Huwairits dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam Tamamul Minnah bahwa Rasulullah SAW pernah salat dua rakaat dan beliau duduk salat dengan duduk iftirash. Wallahu a'lam. Dan juga berdasarkan keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Fakana idza jalasa fi raka'atain فَكَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَقُولُ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap dua rakaat mengucapkan at-tahiyat dan adalah beliau yang menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri mengiftirashkan kaki kiri. Allahu akbar. Kemudian dari Ummu Halimah di Depok, Ustaz barakallahu fiik, apakah di dalam berisyarat saat tahiyat telunjuk terus-menerus diisyaratkan dari awal tahiyat tersebut sampai akhir atau pada saat lafaz doa saja atau pada saat kapan yang rajihnya? Yang sahih itu dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena lafaznya yaitu dengan mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakkan berdoa dengannya. dan di sini dengan fi'il mudhari, dan fi'il mudhari yadulu alal istimrariyah, menunjukkan kepada terus-menerus gerakan tersebut dilakukan. Allahu a'lam. Nah. Kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Wawan di Depok, Ustaz. Pak Wawan, silakan, Pak. Saya mau nanya, kalau dalam sholat jamaah kita kan pas mau mulai ya, kemudian softbed di paling depan itu sudah penuh, tinggal satu orang yang tersisa di soft kedua. Apakah harus ada dua orang, jadi yang depan itu mundur, atau boleh satu orang? Iya. Aja, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab oleh para ulama, tidak boleh seseorang menarik ya yang ada di depannya. Sebab yang pertama hadisnya dhaif, yang menyebutkan bahwa seseorang diperintahkan untuk menarik teman yang di depan itu adalah hadisnya dhaif. Mm-hmm. Yang kedua akan mengakibatkan kosongnya, terjadinya kekosongan saf. Iya. Maka pada waktu itu hendaklah ia sholat sendirian di belakang. Adapun hadis yang menyebutkan la sholata limun farid ya khalfas saf, tidak sah sholat buat orang yang sholat sendirian di belakang saf, itu khusus bagi mereka apabila safnya masih ada tempat. Adapun kalau sudah tidak ada tempat lagi, maka adalah masuk dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat, darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah. Kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Dengan Bapak Abu Fauziah nih di Cibubur. Silakan, Bapak. Mau ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini tuh gimana Pak Ustaz, kalau kita diimami oleh imam yang sujudnya tuh hidungnya tidak menyentuh bumi gitu. Itu gimana itu hukum kedudukan sahnya sholat jamaah kita tuh? Iya. Itu aja, cukup, Pak, ya. Kalau memang kita tahu ya imam tersebut tidak menempelkan hidungnya, bisa jadi karena kebodohan dia. Maka orang yang bodoh ya harus diajari. Ya. Kita berikan hadis-hadis kepada dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatimu salatun ahli ahadin ya la yusibu anfahu al-ard. Tidak sempurna salah seseorang dari kamu yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah. Ya, ajarkan kepada dia. Adapun karena ketidaktahuan dia dan kejahilan dia, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan salatnya, dan antum salat di belakang dia sah insyaallah, tapi kewajiban antum adalah mengingatkan dan mengajarkan dia. Iya. Naam. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan dari line telepon di 8236543. Kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Ana dari Abu Fahmi Cibitung, Ustaz. Silakan. Ana mau nanya, ana makmum masbuk itu Ustaz ya. Kemudian setelah itu ada orang datang lagi di belakang saya, kemudian dia makmum di belakang saya seperti itu. Sedangkan saya itu posisi saya adalah sholat sunnah seperti itu, Ustaz. Yeah. Itu bagaimana, apakah saya itu menjaharkan bacaan saya atau saya mensyirkan seperti itu, Ustaz? Iya. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah permasalahan yang berhubungan dengan apakah boleh dia melaksanakan sholat jamaah dua kali. Iya. Dalam satu masjid. Yang saya condong kepadanya, yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Hakim, ya, dalam mustadraknya dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya mendatangi masjid dalam keadaan mereka sudah selesai sholat beliau pun pulang. Dan ya, Imam Syafi'i berkata makruh hukumnya mendirikan jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama. Maka atas dasar ini, maka antum ya tidak boleh meniatkan jadi imam. Antum tetap berniat ya sholat sendirian dan tidak menjaharkan. Ya, artinya kalau memang itu adalah sholat-sholat yang dijaharkan, cukup antum perdengarkan pada diri antum sendiri. Allahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Tadi terputus. Kami persilakan bagi Anda di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888-763-1100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana? Dari Surya, Ustaz. Pak Surya di mana? Dari Kalideres. Silakan. Ustaz, saya mau nanya, kalau maghrib itu sebenarnya ada qobliyah enggak ya? Yang saya tahu kan ba'diyah. Kalau qobliyahnya ada enggak ya? Iya. Cukup, Pak. Qobliyah salat maghrib itu hukumnya sunnah gharu mu'akkadah. Ya, kata Rasulullah, sallu qobla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, kata Rasulullah, buat mereka yang mau saja. Ya. Ini menunjukkan ada qabliyah sebelum maghrib, akan tetapi bukan mu'akkadah. Naam. Baik, untuk selanjutnya dari pesan singkat Pak Jito di Bantar Gebang. Ustaz, apakah membaca ta'awud pada salat dibaca pada setiap rakaat atau hanya rakaat pertama saja? Demikian. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ya, disunahkan membaca ta'awud itu di setiap rakaat. Ya, Allahu a'lam. Baik. Masih dari pesan singkat. Karena ini juga berdasarkan hadis mungkin kita bisa masukkan juga dalam masalah ini, yaitu hadis musyi salat tahu tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, ya. Allahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Abdurrahman di Jakarta. Ustaz, saya berangkat ke Jawa Timur jam 14 siang ya. Sampai di sana besoknya ya jam 12 malam atau siang nih tidak disebutkan. Ustaz, bagaimanakah untuk sholat maghrib, isya dan subuh, berarti jam 12 siang nih. Sedangkan di dalam kereta darurat air dan tempatnya, mohon penjelasan. Iya. Iya, kalau antum berangkat jam 14 berarti jam 2 siang ya. Iya, sampainya jam 12 siang juga ya. Maka bolehlah antum menjamak sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Ya, apabila antum ingin berangkat, maka antum sholat zuhur dulu dan asar. Ya, atau kalau mau sholat di mana, di kalau misalnya tidak sempat untuk sholat asar, ya dia laksanakanlah di kereta. Kalau memang ternyata kereta itu tidak berhenti. Tapi kalau memang kereta itu beristirahat dan berhenti, maka wajib antum sholat di darat, di tanah, ya. Tapi kalau memang ternyata sholat kereta itu tidak berhenti dan terus-menerus maju, di mana kita sulit untuk turun dan tidak mungkin turun, kalau kita mampu untuk berdiri sholat, di sana ada tempat yang di tengah-tengah kosong gitu, ya kita bisa untuk berdiri sholat, maka lakukanlah. Dalam keadaan berdiri, wajib hukumnya. Tapi kalau ternyata tidak mampu karena takut jatuh atau apa, maka pada waktu itu silahkan duduk, yes, dan usahakan menghadap kiblat. Kalau ternyata kita sudah berusaha tidak mampu juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Allahu a'lam. Baik, kembali ke masalah ta'awud dari pertanyaan Ibu Widya di Cimanggis. Ustaz, bagaimanakah hukum dari membaca ta'awud setelah doa iftitah? Kedudukannya wajib atau tidak? Kemudian bacaan ta'awud yang benar seperti apa, Ustaz? Khilaf para ulama tentang mengucapkan ta'awud. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah, fa idza quri'a al-Qur'an fasta'iz billahi, fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah beristiadah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagian dan ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya istiadah itu hukumnya sunnah saja, karena telah warid bahwa Rasulullah pernah membaca Al-Qur'an dengan tanpa ta'awudz. Dan ini yang rajih, wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat. Ustaz, pernah membahas bahwasannya kemaksiatan tidak boleh diawali dengan menyebut nama Allah. Bagaimanakah dengan pengajian yang di dalamnya terdapat kebid'ahan? Apakah bisa disamakan dengan kemaksiatan yang tapi itu saja dari Umu Farhan di Gunung Putri. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang melakukan kebid'ahan itu sendiri menganggap itu bukan bid'ah. Akhirnya dia ya membuka dengan alhamdulillah wassalatu wassalam dan yang lainnya. Ya. Karena dia menganggap itu bukan bid'ah menurut dia, karena bid'ah itu dianggap baik oleh mereka. Sehingga akhirnya membaca demikian. Tentu ya, kita-kita yang duduk, kita-kita ini yang faham tentang masalah seperti itu dan kita tahu bahwa guru ini selalu mengajarkan kebid'ahan, tidak boleh kita duduk di majelisnya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal 'ilmu minas sighar." Ya, di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari ahli bid'ah. Dan para ulama bersepakat semua ijma', ya, bahwa ya duduk di majelis ilmunya di majelisnya ahli bid'ah itu tidak diperbolehkan. Nah, dan ini juga masuk dalam firman Allah, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Di mana dalam salah satu tafsir Ibnu Abbas masuk di dalamnya, yaitu duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya kita angkat dari telepon kembali. Namun kami mohon maaf untuk para pendengar di luar Indonesia yang menyimak melalui radio streaming, bahwa bagi Anda yang akan bertanya karena ada permasalahan pada program Yahoo Messenger, bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dengan menambah kode negara 062 di 0888763110. Kita angkat pertanyaan dari telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Ana dari Sam dari Tebet. Pak Sam Tebet, silakan. Ustaz, ana mau nanya doa i'tidal robana lakal hamdu atau robana walakal hamdu pakai wa. Karena ada Ustaz yang mengatakan wau itu nggak punya arti, itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sabit ya Rasulullah dan telah warid kedua-duanya. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Coba antum lihat dalam sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan semua lafaz-lafaz itu. Karena itu telah sahih dari Rasulullah SAW, maka pendapat Ustaz tersebut ditolak. Baik. Kita angkat di lain telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Pak Suraikan. Pak Suraikan, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, masalah tasyahud awal tadi Ustaz. Kalau enggak salah dengar Ustaz tadi menambah salat atau tidak Ustaz? Ustaz. Kenapa? Menambah salawat. Menambah salawat kenapa Pak? Dalam at-tahiyat awalnya. Iya betul. Oh gitu. Jadi at-tahiyat awalnya menambah salawat Ustaz ya? Ya, artinya salawat di tahiyat awal itu menurut jumhur ulama hukumnya sunnah saja. Oh, sunnah saja. Jadi ya, kalau kita menjalankan dengan menambah salawat enggak ada masalah Ustaz ya? Ya jelas mendapatkan pahala, Pak. Oh, insyaallah. Saya kebawa keran Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat kembali di line telepon 8236543 bagi antum yang akan bertanya secara langsung pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau menanyakan mengenai sholawat. Kalau kita dalam perjalanan daripada bengong, misalnya kita berzikir dengan sholawat, bagaimana bacaannya yang rojih? Syukran. Boleh kita membaca sholawat seperti yang kita baca dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Namun ingat, tidak boleh membuat selawat-selawat sendiri sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mujawarobat ataupun yang lainnya, yang disebut ada sekitar 100 lebih dari selawat, bahkan di antara mereka yang berkata 12.000 selawat, semua itu adalah tiada-adakan, dibuat-buat oleh orang-orang tangan-tangan jahil, ya. Maka dari itulah, kalau ibu ingin bersalawat silakan dengan lafaz-lafaz salawat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Kita angkat dari Abu Ihsan di Cilodong. Ustaz, berapa lama gerakan atau diamnya di dalam salat yang dikatakan tumaninah tersebut dan bagaimana caranya, Ustaz? Dikatakan tumaninah telah saya jelaskan tadi, yaitu seseorang ketika rukuk misalnya telah sempurna. Anggota sujudnya menempel di tanah dan sudah lurus punggungnya dan dia mengucapkan subhan rabbil a'la, maka itu disebut tumanina. Wallahu a'lam. Baik, masih permasalahan tumanina Ustaz dari Pak Abdurrahman di Nambo. Ustaz, apabila di dalam salat jamaah kita dapati imam rawatib cepat sekali gerakannya sehingga salat tidak mencapai tumanina, bagaimanakah, bolehkah keluar dari jamaah tersebut dan salat sendiri Ustaz? Apabila imam tersebut tiba tidak tumanina, maka ia diwajib keluar dari salat itu. Wajib. Dia wajib, sebab kenapa? Ya, kita tidak sah salat di belakang orang yang tidak tumanina dalam salatnya. Sebab tumanina itu adalah rukun salat. Nah, itu adalah rukun salat dan apabila ditinggalkan rukun maka menyebabkan salatnya tidak sah. Dan berimam kepada orang yang tidak sah solatnya tidak boleh. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika datang kepada beliau seorang laki-laki yang solatnya cepat tidak tumaninah, lalu dia mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab waalaikumsalam irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah kamu solat, kamu belum sholat. Rasulullah mengatakan kamu belum sholat. Akibat dia tidak tumanina. Nah. Baik. Dari Pak Yudi di Halim, Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimanakah bolehkah menggabungkan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah, Ustaz? Yang sahih boleh, wallahu alam, karena Rasulullah SAW yang mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk ya, sampai dia sholat dua rakaat. Rasulullah memutlakkan sholat dua rakaat di sini, maka sudah dicukupi dengan sholat qobliyah. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Muhaddab mengatakan bahwa sholat qobliyah itu bisa mewakili atau sudah mencukupi daripada sholat tahiyat masjid itu sendiri. Nah. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan pula dalam manzumah asul fikihnya bahwasannya apabila dua ibadah yang selevel demikian itu boleh salah satunya diwakili oleh yang lainnya. Nah. Kita angkat kembali di layan telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan. Baik, terputus. Kami persilakan kembali di line telepon 823-6543 bagi Anda yang akan bertanya secara langsung pada kesempatan pagi hari ini atau pesan singkat di 0888-763-110. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Kerangan. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Iya. Lebih rajih itu ukurannya berapa gitu? Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang rajih bahwasanya sutrah itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang salat, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha," kata Rasulullah. Salah seorang apabila salah seorang dari kalian salat, hendaklah ia salat menghadap sutrah dan hendaklah ia mendekat kepadanya. Iya. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sholat ya dalam keadaan tidak menggunakan sutra, semuanya hadis dhaif, tidak sahih. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sholat, bahwa dari hadis Aisyah Ibnu Abbas bahwa ya kata Ibnu Abbas disebutkan dalam lafaz itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila ghairi ila ghairi jidar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dalam keadaan tidak menghadap tembok. Kemudian ya, Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan riwayat Al-Bazzar, maksud ya bahwa Rasulullah SAW waktu itu sholat dalam keadaan tidak menghadap sutra. Itu adalah riwayat Bazzar, itu riwayat yang dhaifah, tidak boleh dijadikan hujjah. Sebab yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah SAW tidak menghadap tembok, artinya tidak menghadap ya tembok, tapi Rasulullah SAW kebiasaannya beliau dalam safar ya, itu menghadap tongkat yang ditancapkan. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa sutrah itu yang paling pendek adalah kamu khartir rahli, ya setinggi tempat duduk yang untuk dijadikan sebagai tempat duduk di pelana unta, sekitar satu hasta. Ya. Adapun hadis yang riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW menggaris, ya artinya menyuruh untuk menggaris kalau tidak ada sutrah, itu adalah hadis yang dhaif. Nah. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Dari Bojonggede, Pak Markum. Pak Komar, silakan. Komar, Pak Markum, oh ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendengar di sholat ada hukum qalbi, qauli, fi'li. Itu maksudnya apa Pak Ustaz? Saya juga awam juga ini nih Pak Ustaz. Saya untuk menanyakannya, katanya rukun itu Pak Ustaz. Iya. Cukup ya. Adapun qalbi maksudnya adalah yaitu niat. Di mana seseorang wajib berniat ya ketika mau salat, dan niat itu harus terus ada sampai akhir salat, tidak boleh diputus. Ya, karena sesungguhnya orang yang kehilangan niat atau tidak berniat dalam salatnya, tidak sah salatnya, karena niat itu adalah rukun atau syarat satu daripada syarat sah salat. Ya, niat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ya. Adapun qauli itu adalah berupa ucapan-ucapan seperti surat membaca Al-Fatihah. Ya, dan qauli ini ada yang sunnah dan pula ada pula yang wajib, di mana itu semua harus diucapkan. Ya, bacaan-bacaan dalam salat tempatnya bukan di hati tapi itu adalah di lisan. Membaca Al-Fatihah bukan di hati tapi di lisan. Demikian pula bacaan-bacaan seperti isti'adzah itu adalah di lisan bukan di hati. Ya. Maka ya, apabila seseorang membaca Al-Fatihah di hatinya tanpa mengucapkan, tidak sah, karena itu adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Adapun fi'li ya berupa ruku, sujud, ya takbiratul ihram dan yang lainnya. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Tangerang. Pak Ustaz, setiap ana salat apa jamaah isya itu ya, itu kata imam ana surat buat duha pada rakaat pertama dan rakaat kedua al insyirah, itu hadisnya sahih atau dhaif ya Pak Ustaz? Lalu yang kedua ini kan apa surat tahiyat yang terakhir itu ana suka baca atahiyatul mubarakatu salawatut, tapi tadi Pak Ustaz bilang atahiyatul lillah ya. Ini yang ana baca itu boleh atau tidak itu Ustaz? Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahiyat yang disebutkan oleh anti tadi adalah riwayat Ibnu Abbas dan dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis itu sahih. Maka seseorang boleh menggunakan tahiyat Ibnu Mas'ud yang tadi atau tahiyat yang disebutkan oleh akhwat tadi, ya dari riwayat Ibnu Abbas, boleh kedua-duanya. Adapun ya, saya belum pernah mengetahui akan adanya hadis yang menentukan bacaan-bacaan tertentu di dalam salat duha. Saya sampai hari ini belum mendapatkan hadis yang sahih. Enggak, yang ketika salat isya Ustaz. Salat jadi salat duha atau salat isya? Pada rakaat pertama surat duha, kemudian yang kedua surat insyirah begitu. Ada ketentuannya enggak pembacaan dalam salat isya? Dalam salat isya atau salat duha? Tapi itu yang saya pahami dari pertanyaan tadi. Allahu a'lam. Nah, jelas yang saya dengar tadi salat duha. Salat duha. Nah. Maka saya yang saya ketahui tidak ada ketentuan khusus harus baca surat ini dan itu. Cobalah anti tanyakan kepada ustaz anti itu. Ya, apa hadisnya? Siapa yang meriwayatkannya? Ya nanti tolong SMS ke saya. Nah. Baik. Untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ahrizki di Zamrud Bekasi dan Pak Kamanudin di Cikarang, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah yang sahih dari cara menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami dapati banyak atau beragam kaum muslimin yang melakukan apa? Menggerakkan jari telunjuk ini yang berbeda-beda, bagaimana yang sahih ya Ustaz? Apakah menggerakkan telunjuk ini ke bawah, ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan, atau diputar-putar? Memang tidak ada dalil satupun yang menunjukkan kepada hal itu. Tapi tentunya itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan ya semua orang. Kalau menggerak-gerakan itu pasti ya ke atas dan ke bawah. Ya, ke atas ke bawah. Ya, tidak mungkin ke kanan, ke kiri, atau diputar-putar demikian. Kemudian disebutkan dalam lafadznya itu yuharrikuha, kata-kata harraka yuharriku ala wazan fa'ala yufa'ilu, itu mempunyai makna artinya melakukannya berulang-ulang ya secara cepat. Maka ya pada waktu itu kita lakukan berulang-ulang secara cepat ya. Allahu'alam. Allahu'alam. Nah, satu pertanyaan lagi tadi ya, dari Pak Agus di Pak Agus di Jakarta. Ustaz, jika kita mau safar kemudian niat jamak qasar, namun kita dapati imam tidak menjamak qasar, apakah kita ikut jamaah secara penuh atau bagaimana yang bagusnya Ustaz? Kalau kita safar dan sholat di belakang orang yang mukim dalam keadaan sempurna, maka kita wajib untuk sholat bersama dia secara sempurna dengan ijma para ulama. Ya, demikian pula apabila imam itu adalah menyempurnakan, kita pun tetap sholat secara sempurna di belakangnya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau sholat di belakang Uthman bin Affan, yang sholat secara sempurna, beliau pun tetap sholat ya mengikuti imam secara sempurna. Masih ada waktu Ustaz ya. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Ukhti Riana di Karawang. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya. Tapi dari pertanyaan yang datang dari Pak Agus, Ustaz, saya bekerja shift ya, kadang shift malam yang baru pulang jam 10 pagi, kadang juga shift yang lainnya, sampai rumah langsung tertidur. Kadang saya lupa untuk kadang saya suka menjamak sholat duhur ke asar, Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila hal ini saya lakukan? menjamak sholat, dua sholat, itu boleh hatta buat orang yang mukim. Kalau memang di sana ada ya keperluan atau kesulitan. Makanya disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Nasa'i, bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak dua sholat tanpa ada rasa takut dan tidak pula hujan. Lalu Ibnu Abbas berkata, li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak menyulitkan umatnya. Ini menunjukkan bahwa jamak itu diperbolehkan kalau di sana ada kesulitan. Allahu a'lam, sekira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.